pisang balado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Rasanya cuma di lidah saja. Oh, oh, oh. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya dan melupakannya. Sambalado, sambalado, itu sambalado, cintamu sambalado. Cintamu seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh, oh. Colek-colek sambalado, alam oi, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Wow, Putri Indonesia. Kok pada kayak, lihat, mami masih dai juga.